أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama bertafaqquh fid din, untuk bersama-sama menghadiri majelis-majelis ilmu di mana di sana kita berupaya untuk mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, di mana di sana kita berusaha untuk menjadikan diri-diri kita semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah fikih dan pemahamannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat dia paham, akan Allah buat dia faqih dalam urusan agamanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita di malam hari ini masih pada tafsir surat Al-Kahfi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa pembahasan terkait dengan surah ini sebagai muqaddimah, di mana telah kita bahas kemarin surat Al-Kahfi adalah salah satu daripada surat Makkiyah, di mana surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah, dan disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya surat Al-Kahfi ini termasuk awal-awal surat yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, surat Al-Kahfi juga kemarin telah kita baca keterangan dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah terkait dengan sebab nuzulnya, di mana surat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang musyrikin sebagai titipan pertanyaan dari pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Dan ini menunjukkan akan kebenaran risalah dan nubuwahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Kahfi keutamaannya adalah sebagaimana keutamaan surat-surat Al-Qur'an yang lain, di mana Al-Qur'an membacanya, memahaminya memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Man qara'a harfan min ayatillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amdaliha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari huruf-huruf Al-Qur'an, maka setiap satu huruf yang dia baca, dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Termasuk di antaranya adalah membaca surat Al-Kahfi. Dan adapun keutamaan surat Al-Kahfi secara khusus, maka telah datang di sana hadis-hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menunjukkan akan betapa utamanya surat ini. Di antaranya ikhwani fillah rahimakumullah, surat Al-Kahfi barang siapa yang menghafalnya, maka itu akan menjadi sebab untuk Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari fitnatud dajjal. Datang dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha 10 ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnahnya Dajjal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, fitnatul Dajjal adalah fitnah terbesar semenjak Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan muka bumi ini. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnatul Dajjal, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia. Karena begitu dahsyatnya fitnah Dajjal ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada satu nabi pun yang diutus melainkan nabi tersebut pasti memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Karena begitu mengerikannya fitnah Dajjal ini, karena begitu berbahayanya fitnah Dajjal ini, yang akan membawa seseorang kepada kekufuran, kepada kesyirikan wa na'udzubillah, dan akan menyeret seseorang kepada kemurtadan. Adapun keterangan dari Rasul alaihi salatu wassalam tentang fitnatul Dajjal, maka sungguh amat sangat banyak yang menunjukkan akan betapa dahsyatnya fitnah ini. Dengannya manusia akan diuji dengan Dajjal itu bisa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, kemudian langit pun menurunkan hujannya. Dajjal dengan izin Allah dapat memerintahkan tanah yang tandus untuk mengeluarkan tetumbuhan-tetumbuhannya, kemudian tetumbuhan-tetumbuhan itu pun tumbuh dari tanah yang tandus itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak terfitnah? Siapa yang tidak terfitnah? Sebagian awalnya mereka menganggap Dajjal, si Dajjal ini adalah seorang wali, kemudian menganggap sebagai seorang rasul, sampai pada puncaknya manusia diuji dengan menganggap Dajjal ini sebagai Tuhan, karena memiliki perbuatan-perbuatan yang seperti perbuatan-perbuatannya Tuhan, sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, fitnatul Dajjal fitnah yang amat sangat mengerikan. Namun bukan berarti di sana tidak ada makhraj. Bukan berarti tidak ada jalan keluar. Bukan berarti tidak ada solusi. Sebesar apapun fitnah yang ditampakkan di hadapan seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keterangan tentang tamengnya. Dengan apa seseorang itu bisa mewaspadai dan terhindar dari fitnatul Dajjal? Dan di antara sebab-sebabnya seorang dapat terhindar dari fitnatul Dajjal adalah dengan dia menghafal 10 ayat pertama dari suratul Kahfi. Man hafidha 10 ayatin min suratil Kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dijaga dari fitnatul Dajjal. Dalam sebagian riwayat, man qoro'a, barang siapa yang membaca. Namun para ulama menyebutkan, tidak ada perbedaan antara membaca dan menghafal, karena keduanya memiliki keterkaitan. Di mana seorang yang menghafal, dia tidak akan bisa hafalannya itu terus menempel di benaknya, kecuali dengan dia terus membacanya. Sehingga para ulama memadukan antara riwayat yang datang dengan kalimat membaca dan riwayat yang datang dengan kalimat menghafal dengan cara ini. Bahwasanya yang dituntut dari seorang muslim adalah menghafalnya. Namun dengan hafalan yang kokoh, dengan hafalan yang kuat, di mana manakala hafalan dia terhadap 10 ayat surat Al-Kahfi ini kuat, dimanapun dan kapanpun dia diminta untuk membaca, dia mampu. Bagaimana dia bisa menguatkan dan mengokohkan hafalan ini? Dengan dia terus qira', dengan dia terus membacanya, dia terus memurojaahnya, baik membacanya dengan melihat mushaf atau membacanya dengan metode murojaah tidak melihat mushaf, artinya dengan mengulangi hafalannya. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan para ulama menyebutkan dari hadis ini hikmah kenapa seorang manakala dia menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnatul dajjal, dikarenakan isi ayat-ayat ini adalah dikarenakan kandungan ayat-ayat ini barakallahu fikum adalah perkara-perkara yang dengannya seseorang bisa menolak berbagai macam syubhatnya dajjal. Makanya dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dalam suatu pagi setelah sholat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhususkan sebuah nasihat untuk para sahabatnya untuk menyebutkan tentang sifat-sifat dajjal. Kata Nawas bin Sam'an, fa dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal fa khaffa wa rafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dajjal ini dan memperingatkan kami dari fitnah dajjal ini, dan beliau merinci dengan serinci-rincinya. Sampai-sampai kata An-Nawas hingga kami mengira dajjal itu sudah berada di daerah perkebunan kurma Madinah. Karena sangat-sangat Rasul alaihi salatu wasalam di pagi itu memperingatkan manusia akan bahayanya dajjal itu. Dan di antara lafaz-lafaz yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijukum. Kalau dajjal itu muncul dalam keadaan aku berada di tengah-tengah kalian, aku yang akan melindungi kalian. Wa in yakhruj wa ana ghairu fikum, dan apabila dajjal itu keluar dan aku tidak berada di tengah-tengah kalian, fakullukum hajijun an nafsi. Maka masing-masing kalian harus melindungi dirinya masing-masing. Wa man laqiyahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha suratil kahfi. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan barang siapa yang di antara kalian menjumpai ad-dajjal, maka bacakanlah di hadapannya pembukaan-pembukaan ayat pada surat Al-Kahfi. Bagaimana seseorang bisa membacakan ayat-ayat pembukaan dalam surat Al-Kahfi itu dengan dia bisa menghafalnya, dengan dia pertamanya menghafalnya, sehingga manakala dia berhadapan dengan dajjal dia bisa untuk membacakannya. Ini hikmahnya. Jadi menghafal surat Al-Kahfi adalah sesuatu yang amat sangat penting. Sehingga manakala seorang nanti, wa na'udzubillah, kita semua tidak berharap itu, tapi seumpamanya la qadarallah, semoga Allah tidak mentakdirkan buat kita semuanya, tapi seumpamanya itu terjadi, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, bacakan pembukaan-pembukaan ayat yang ada dalam suratul Kahfi. Memang pada hukum asalnya seorang muslim itu manakala mendengar ada dajjal di sana, maka dia harus menjauh. Sebagaimana ashabul kahfi, orang-orang yang disebut mereka dengan ashabul kahfi, mereka kabur dari kesyirikan, mereka kabur dari fitnah. Nah, itu di antara keterkaitannya. Dengan membaca dan memahami 10 ayat pertama pada surat Al-Kahfi, kita akan mendapatkan faedah di sana, di antaranya bahwasanya ashabul kahfi itu mereka manakala ada fitnah kesyirikan, mereka kabur, lari, menyendiri mereka. Nah, begitu pula lah kita manakala ada dajjal. Man sami'a minkum bid-dajjal falyan amin, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Barang siapa di antara kalian yang mendengar ada dajjal di sana, maka hendaklah dia kabur. Lari dia, jangan temui dia. Jangan sok-sokan, jangan bergaya-gaya. Lari. Kabur, mengasingkan diri. Tapi manakala kalian menjumpainya, falyaqra' alaihi fawatiha suratil kahf. Maka bacakanlah di hadapannya itu ayat-ayat pembukaan yang ada pada surat Al-Kahfi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga barang siapa yang belum menghafal, mari untuk dihafal sedikit demi sedikit. Ayat-ayat pertama atau 10 ayat pertama yang ada pada surat Al-Kahfi ini. Dan para ulama menyebutkan juga seorang akan dilindungi dari fitnatul dajjal dengan dia menghafal surat Al-Kahfi, namun di sana ada perkara lain yang harus dia perhatikan, yaitu selain dia menghafal lafadznya, dia juga memahami maknanya. dia bisa memahami makna yang ada pada 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi itu, sehingga dia bisa terbimbing dengan makna-makna Al-Qur'an tadi. Manakala dia terbimbing, manakala dia paham, manakala dia mengerti apa yang menjadi kandungan 10 ayat pertama dalam surat Al-Kahfi, maka dia akan terbimbing kepada jalan yang lurus dan dia akan terhindar dari fitnatul dajjal biiznillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu di antara keutamaan-keutamaan surah Al-Kahfi yang menjadi motivasi buat kita semuanya agar kita betul-betul memperhatikan surat ini. Utamanya adalah menghafal dan memahami makna dari 10 ayat pertama yang ada pada surat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada tafsirnya. Dan tafsir ini kita ambil dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamatul Mufassir Al-Faqih Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kitab tafsir yang masyhur di kalangan ahli sunnati wal jamaah, di mana beliau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang ada dengan penjelasan yang ringkas, namun merujuk kepada penjelasan yang disampaikan oleh para salaf, para sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi anzala ala abdihi alkitaba, yang telah menurunkan kepada hambanya alkitab, yani Al-Quran. Walam yaja'al lahu iwaja, dan ia tidak menjadikan pada Al-Quran ini satu kebengkokan pun. Qayyiman, dan Allah jadikan Al-Quran ini adalah kitab yang lurus. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan tafsirnya oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa tana'u alaihi bisifatih. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, maka maknanya adalah kita sedang memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya. Allati hiya kulluha sifatu kamal, di mana semua sifat-sifat Allah ini adalah sifat-sifat kesempurnaan. Dan ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Ya. Ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat. Kita menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama. Namun sifat-sifat yang tinggi dan nama-nama Allah yang indah itu yang kita tetapkan adalah yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Min ghairi ta'wilin, tanpa kita menta'wil-ta'wil, wala tahrifin, dan tanpa memalingkan maknanya dari makna zahirnya, wala ta'tilin, dan tanpa kita menolak sifat tersebut. Contohnya, manakala Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan as-sami'ul basir, Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat, maka kita sebagai seorang ahlu sunnati wal jamaah harus meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala punya pendengaran, Allah subhanahu wa ta'ala punya penglihatan. Namun pendengaran dan penglihatannya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. di mana pendengaran dan penglihatan makhluknya itu adalah pendengaran dan penglihatan yang sangat terbatas. Namun pendengaran dan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Allah mendengar segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. Kita tidak boleh mentakwil-takwil. Oh, maksudnya melihat seperti ini, maksudnya jadi kita memalingkan dari makna zahir. Ya. Begitu pula manakala kita membaca hadis bahwasanya innallaha ta'ala yanzilu ila samai'id dunya fi kulli thulutsil lailil akhir. Kata Rasul alaihi salatu wasalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Berarti Rasul alaihi salatu wasalam mensifati Allah dengan sifat turun. Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Bagaimana keyakinan ahlu sunnah dalam masalah ini? Kita meyakini sebagaimana apa yang Rasulullah SAW tetapkan. Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat turun. Namun kita tidak boleh untuk membagaimanakan. Bagaimana turunnya Allah ini kan? Karena ini perkara yang gaib, perkara yang kita tidak mengetahui kaifiatnya, kita tidak mengetahui bentuknya. Tapi lafaz turun, Allah Subhanahu wa taala turun itu diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga kita tidak boleh mentakwil, oh yang turun rahmatnya, yang turun kasih sayangnya. Kalau Allah turun berarti arasnya kosong. Ini sudah masuk ke perkara takyifat, membagaimanakan, dan ini tidak diperbolehkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Jawabannya iya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala itu terbuka. Namun kita tidak boleh membagaimanakan. Tidak boleh kita menyamakan pertama. Tidak boleh kita mentasybih tangan Allah Subhanahu wa taala serupa dengan tangan makhluk. Wa na'udzubillah, tangan kita penuh dengan kelemahan. Namun tangan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Dan kita tidak boleh membagaimanakan, bagaimana ya tangannya Allah Subhanahu wa taala dibahas-bahas. Ini tidak boleh. Ya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kita pun sendiri tidak ridho, antar makhluk pun tidak ridho. Kera punya tangan, manusia punya tangan, dan kita nggak ridho kalau tangan kita disamakan dengan tangannya kera. Meskipun dari segi nama adalah sama, tapi dari segi bentuk adalah berbeda. Nah, ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah sifat. Ya. Dan tatkala kita mengatakan alhamdulillah, kata Syekh Sa'di, maka berarti kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya allati hiya kulluha sifatul kamal, di mana semua sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada satu kekurangan pun di sana. Qala wa bi ni'amihi dhahirati wal batinati ad-diniyati wad dunyawiyah. Dan kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat-Nya yang zahir dan batin, nikmat agama dan nikmat dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Bahkan Allah mengatakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Dan Allah telah mengucurkan banyak kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir maupun nikmat-nikmatnya yang batin. Nikmat zahir adalah nikmat yang terlihat pada badan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, lisan dan panca indera yang lain. Allah memberikan kepada kita kaki, bahkan pada badan ini karena begitu sempurnanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam pembentukan yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala jadikan ada sulama, Allah jadikan ada persendian-persendian yang ada di sini pada badan kita, di mana pada persendian-persendian ini adalah ibrah. Allah Subhanahu wa taala betul-betul menciptakan manusia dalam keadaan sempurna itu pada badan kita. Ribuan nikmat yang ada pada badan kita Allah Subhanahu wa taala berikan itu semuanya secara gratis. Wadiniyah, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah agama, Allah jadikan kita termasuk bagian daripada kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang meridhai Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, yang meridhai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita. Wa ila akhirih, nikmat-nikmat yang begitu banyak dari nikmat-nikmat dininya, yang manakala mau kita bandingkan dengan semua nikmat duniawi, tidak bisa terbandingkan itu semuanya. Bahkan satu contoh saja, perkara sunnah di mana orang yang melakukannya berarti dia mendapatkan nikmat besar, yaitu dua rakaat qobliyah subuh. Kalau dibandingkan dengan dunia, kata Rasul alaihi salatu wasalam, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qobliyah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dibandingkan itu, kenikmatan orang bisa melaksanakan sunnah qobliyah subuh dengan dia mendapatkan dunia dan seisinya, yang pertama ini jauh lebih baik, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Ini perkara sunnah. Bagaimana dengan perkara wajib? Ya. Dimana ibadah-ibadah yang wajib itu kaidahnya pasti pahalanya jauh lebih besar dari ibadah-ibadah sunnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan dengan apa yang aku fardukan untuknya. Kalau ibadah sunnah dua rakaat fajar ini begitu besar pahalanya, tidak bisa dibandingkan daripada dunia dan seisinya, lantas bagaimana dengan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia untuk bisa sholat lima waktu berjamaah. Sebelumnya dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia meyakini kebenaran konsekuensi yang ada pada dua kalimat syahadat dan seterusnya daripada nikmat-nikmat besar. Ikhwah, nataqallabu fi ni'am. Kita itu sedang berbolak-balik pada nikmat yang ada. Setiap harinya tatkala kita membuka mata, Allah Subhanahu wa taala masih lapangkan dada kita untuk menerima Islam. Allah Subhanahu wa taala masih lapangkan dada kita untuk menjadi seorang mukmin. Ini luar biasa nikmat yang tidak Allah Azza wa Jalla berikan kepada semua manusia. Yang mendapatkan nikmat ini adalah minoritas. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas manusia, kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang muslim, orang yang punya keyakinan terhadap konsekuensi syahadatain, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, betul-betul orang yang sedang diberikan nikmat yang amat sangat besar dan sangat-sangat layak untuk kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Jangankan nikmat-nikmat agama, nikmat persendian saja Rasul alaihi salatu wasalam sabdakan, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian yang ada pada tubuh manusia itu, pada setiap harinya harus ditunaikan sedekahnya sebagai bentuk syukur. Nikmat badan ini luar biasa. Nikmat zahir. Dimana kalau kita mati, badan ini hancur. Tapi manakala nyawa masih dikandung badan, badan kita ini masih enak digerakkan. Persendian-persendian Allah Subhanahu wa taala berikan, wajib pada setiap persendian itu ditunaikan sedekahnya sebagai bentuk syukurnya. Fa kullu tahmidatin shadaqah, kata Rasul alaihi salatu wasalam, yang namanya sedekah bukan semata dengan harta. Setiap tahlil, tahmid, takbir itu semuanya bernilai sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah dan ila akhirih. Yang mau kita ambil ibrahnya ya ikhwat, nikmat persendian saja itu setiap harinya harus ditunaikan sedekahnya sebagai bentuk syukur. Lantas bagaimana dengan nikmat hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya dengan Allah lapangkan hati-hati kita untuk menerima Islam dan iman. Lebih dari itu, Allah condongkan hati-hati kita kepada sunnah. Allah condongkan hati-hati kita untuk cinta kepada sunnah, rindu kepada sunnah, mau mengambil bimbingan-bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, bimbingan-bimbingan sunnah luar biasa. Lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala hari ini, malam ini, dan alhamdulillah di malam-malam sebelumnya, gerakkan hati-hati kita untuk mau mengkaji sunnah. Bukan hanya cintanya saja pada hati terhadap sunnah, tapi keinginan hati ini untuk lebih tahu terhadap sunnah itu seperti apa. Sehingga dia berjalan dari rumahnya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Tatkala dia pulang, dia kembali mendengarkan rekamannya. Kalau sudah kembali didengarkan, yang mungkin kurang dipaham, kembali diulang agar lebih paham lagi. Dia tidak cukup dengan itu, dia membaca bukunya. Dia mendengarkan kajian-kajian online yang lain contohnya. Itu semuanya adalah nikmat-nikmat agama yang luar biasa. Yang harus kita tunaikan kalimat hamdalah padanya. Yang harus kita tunaikan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atasnya. Laulallah, kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan menjadi orang-orang yang seperti ini. Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Maka usyukurillah, bersyukurlah kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Kembali, tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, maka berarti kita sedang memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang sempurna, nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin, nikmat agama dan nikmat duniawi. Terkhusus di antara nikmat agama yang Allah berikan kepada kita semuanya, kata As-Sa'di, wa ajalli ni'amihi 'alal itlaq, dan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatannya yang paling mulia secara mutlak. Nikmat apa itu? Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini, alladhi anzala 'ala 'abdihil kitab, yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, yakni Al-Quran. Kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, nikmat diturunkannya Al-Quran kepada manusia ini adalah ajallun ni'am alal itlaq, nikmat yang paling mulia secara mutlak. Kenapa? Sebelumnya beliau menjelaskan nikmat yang paling besar secara mutlak tersebut adalah inzalihil kitab al-azim ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diturunkannya al-kitabul azim al-Qur'anul Karim kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Qur'an, dengan kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan arah kemana kita harus melangkah. Kita mendapatkan petunjuk kemana kita harus berjalan. Dengan diturunkannya Al-Kitab, berikut sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam yaitu sunnah, menjadi sebuah jaminan bagi orang yang mengikuti keduanya untuk dia tidak akan tersesat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Sungguh aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara, di mana kalian manakala kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, kita hidup di dunia ini perlu petunjuk, kita perlu bimbingan kemana kita harus melangkah, kemana kita harus berjalan, meraba kita mana as-siratul mustaqim, mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkak-bengkok. Karena kita di dunia ini sedang berperang. Berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan syaitan yang dikepalai oleh iblis, di mana iblis semenjak diciptakannya bapak kita Adam alaihi salam telah mengucapkan janji kesumatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, la aqudanna lahum siratal mustaqim, ya Allah, aku akan halang-halangi manusia itu dari jalanmu yang lurus, aku akan cegat mereka dari jalan yang lurus. Kita sedang berperang dengan syaitan, dan juga kita sedang berperang dengan hawa nafsu kita di dunia ini. Dengan apa kita bisa mengalahkan syaitan? Dengan dua perkara tadi yang Rasulullah SAW sebutkan, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara at-tamassuku bihima, berpegang teguh dengan keduanya. Berpetunjuk, berpedoman dengan keduanya. Berjalan dalam masalah agama ini dengan pedoman dan petunjuk keduanya. Sehingga tatkala kita berkeyakinan merujuk kepada kitab wasunnah, tatkala kita beribadah merujuk kepada kitab wasunnah, tatkala kita bermuamalah merujuk kepada kitab wasunnah wa hadza. Sehingga nikmat diturunkannya kepada Rasul alaihi salatu wasalam Alkitab ini betul adalah ajallun ni'am, nikmat yang paling utama secara mutlak. Qala fahamida nafsahu, maka atas nikmat-nikmat di atas Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala layak dan berhak untuk memuji dirinya sendiri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan manakala Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya sendiri dalam ayat ini atas nikmat-nikmat yang ada di atas, kata Syekh As-Sa'di, wa fi dhimnihi irsyadul ibad liyahmaduhu ala irsalir rasul ilaihim wa inzalil kitabi alaihim. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini ia memuji dirinya sendiri dengan nikmat, dengan sifat nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka di antara kandungannya kita juga dituntut, kita juga diperintahkan untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat diutusnya seorang rasul kepada kita dan diturunkannya Alkitab kepada kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala saja memuji dirinya atas nikmat ini, maka kita sebagai hambanya harus juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, la sorot nasu biar bahaib, manusia akan menjadi seperti binatang-binatang ternak, tidak terarah, berbuat akan semaunya kalau tidak dibimbing dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dibimbing dengan Al-Quranul Karim, tidak berpedoman dan berpetunjuk dengan keduanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam ayat yang pertama ini Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan sifat daripada sifat-sifat Alkitab, sifat-sifat Al-Quran yang menjadikan Al-Quran ini amat sangat istimewa dan menjadi kitab yang paling utama dari kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasul alaihi salatu wassalam, dan menjadi nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran dengan firmannya, walam yaja'al lahu iwajan, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan pada Al-Quran ini iwaj. Iwaj itu kebengkokan, satu kebengkokan pun tidak ada. Qayyiman, sifat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala sifati Al-Kitab, Al-Quran ini dengan qayyim, lurus. Ditafsirkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, thumma wasafa hadzal kitaba biwasfaini mushtamilaini ala annahu al-kamil min jami'il wujuh. Kemudian Allah mensifati Al-Qur'an ini dengan dua sifat yang mencakup. Di mana dengan dua sifat ini kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an adalah al-kamil min jami'il wujuh, sempurna dari semua sisinya. Dua sifat tersebut adalah wahuma nafyul iwaji anhu wa isbatu annahu qayyimun mustaqim. Lihat, dua sifat tersebut adalah dinafikannya kebengkokan dari Al-Qur'an dan ditetapkannya Al-Qur'an itu adalah kitab yang lurus. Dan konsekuensinya, manakala Al-Qur'an itu dinafikan darinya kebengkokan, kata Syekh As-Sa'di, fa nafyul iwaj yaqtadi annahu laisa fi akhbarihi kadhib. Maka dinafikannya kebengkokan dari Al-Qur'an ini berkonsekuensi bahwasanya tidak ada pada kabar-kabar Al-Qur'an satu kedustaan pun, tidak ada. Karena Al-Qur'an ini adalah tidak bengkok, dinafikan kebengkokan darinya, Maka di antara maknanya berarti di dalam Al-Qur'an ini tidak ada satu cerita pun yang dusta. Kita tahu dalam Al-Qur'an banyak sekali kisos, banyak sekali kisah-kisah. Bahkan di antara nama surat dalam Al-Qur'an ada namanya surat Al-Qasas, yang artinya surat kisah-kisah. Berarti barakallahu fikum, Al-Qur'an juga membawakan, Allah Subhanahu wa taala membawakan dalam Al-Qur'an ini kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisahnya para nabi, kisahnya umat-umat yang diazab dan seterusnya. Dan itu semua adalah cerita-cerita nyata, bukan cerita-cerita dongeng. Ya. Pada cerita-cerita Al-Qur'an tidak ada yang dusta. Begitu pula cerita-cerita yang akan kita baca insyaallah pada surat Al-Kahfi ini. Cerita tentang Ashabul Kahfi yang terjadi jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, perjalanan keduanya. Kemudian cerita tentang Dzulqarnain. Inilah cerita-cerita masa dahulu yang mana Allah Subhanahu wa taala dahulukan surat Al-Kahfi dengan pembukaan Alkitab walam yaj'allahu iwaja. Allah membuka surat ini dengan berfirman bahwasanya Alkitab ini tidak Allah jadikan padanya kebengkokan. Berarti kita harus percaya apa yang akan Allah bawakan dalam ayat ini. Dari cerita-cerita itu tidak ada yang dusta satupun. Tidak ada yang dusta satupun. Semuanya benar, terjadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Qala wala fi awamirihi wa nawahihi zulmun wala abad. Konsekuensi yang kedua, manakala dinafikan dari Al-Qur'an itu kebengkokan, berarti pada Al-Qur'an perintah-perintahnya dan larangan-larangannya itu tidak ada yang bersifat zalim dan tidak ada yang sifatnya abad, sia-sia. Manakala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan sebuah perintah, maka perintah inilah yang terbaik. Manakala dilakukan, inilah yang akan mendatangkan maslahat terbaik. Manakala Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu, maka larangan ini apabila dihindari, betul-betul ditinggalkan, maslahat itu akan datang dengan maslahat terbaiknya dan mafsadat akan terhindarkan jauh. Ya. Makanya di antara kaidah-kaidah fikih para fuqaha menyebutkan bahwasanya tidak ada satu perintah pun di dalam syariat melainkan perintah itu akan mendatangkan maslahat yang murni atau maslahat yang dominan. Tidak ada satu mafsadat. Jadi manakala Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintahkan terhadap sesuatu, maka pada sesuatu itu pasti ada maslahat yang murni, tidak ada kerusakannya, atau maslahat yang dominan, di mana maslahatnya lebih besar dibandingkan mafsadatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qisas, contoh. Walakum fil qisasi hayatun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada kalian dalam perkara qisas itu ada kehidupan. Berarti dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada hukum qisas. Dan hukum qisas itu bukan hanya hukum qisas dalam masalah pembunuhan kemudian dibunuh ya. Orang mendzalimi saudaranya diqisas. Ya. Orang mukul saudaranya secara zalim, yang memukul dipukul lagi. Ini namanya qisas juga. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Pada kalian, untuk kalian dalam perkara qisas ini ada kehidupan. Ada kehidupan, berarti mendatangkan maslahat ini qisas. Tetapi menghilangkan nyawa. Jawabannya ini. Qisas itu meskipun ada mafsadatnya, yaitu menghilangkan nyawa seseorang, akan tapi maslahatnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dengan adanya qisas, orang mau membunuh itu pikir-pikir 100 kali. Karena kalau dia membunuh, dia juga akan dibunuh. Dia akan bernasib sama dengan orang yang dibunuh ini. Ini perkara qisas di antara syariat-syariat Islam dalam masalah kriminalitas. Potong tangan tatkala mencuri, ini hukum, ini perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Ini hukum, perintah. Ya harus kita yakini perintah inilah perintah yang terbaik. Solusi inilah solusi terbaik untuk masalah pencurian, solusi terbaiknya adalah pencuri dipotong tangan. Untuk masalah pembunuhan, solusi terbaiknya pelakunya adalah dibunuh lagi. Ini hukum Islam. Ini hukum syariat Islam. Dan bukan zalim. Walaupun fil qisasi, hayya ada kehidupan di sana. Walaupun ini menjadi haknya penguasa. Ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dalam perkara-perkara kriminalitas seperti ini, yang menunaikan hukum syariatnya adalah penguasa. Manakala penguasa tidak menunaikan, maka rakyat tidak dibebani untuk melakukannya sendiri. Ini tidak boleh seperti ini. Ya, jadi kita di Indonesia contohnya, pemerintah tidak menetapkan hukum kisos, tidak menerapkan hukum potong tangan. Maka tidak ada kewajiban bagi kita sebagai rakyat melihat orang pembunuh, kita bunuh ulang. Kita bunuh lagi dia. Tidak diperbolehkan. Ya, seperti ini tidak diperkenankan. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ini adalah haknya penguasa. Ini adalah haknya penguasa. Kan, tapi yang harus kita yakini apa? Manakala kisos dan potong tangan contohnya, ini menjadi sebuah solusi atas satu atau dua problematika dalam masalah kriminal, maka kita yakini itulah solusi terbaiknya. Pencurian akan teratasi dengan adanya potong tangan bagi yang mencuri. Pembunuhan akan teratasi manakala ada hukum qisas bagi orang yang dibunuh. Karena itu ada dalam Al-Quran. Ya. Wala fi awamirihi wa nawahihi zulmun wala 'adzab. Pada perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dan larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, ini tidak ada satu kezaliman pun dan tidak ada satu perkara pun yang sia-sia. Sudah masuk waktu Isya. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan dan yang kita garis bawahi pada tafsir ayat yang pertama ini. Yang pertama, kita mengetahui makna Alhamdulillah. Apa tadi ikhwah makna Alhamdulillah? Alhamdulillah adalah dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas sifat-sifatnya yang sempurna dan nikmat-nikmatnya duniawi dan ukhrawi, batin maupun zahir. Ya. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri, itu adalah perkara yang layak. Dan manakala Allah memuji dirinya sendiri, maka padanya ada bimbingan untuk kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala atas perkara itu. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Kemudian faedah yang ketiga yang kita ambil dari ayat yang pertama ini, bahwasanya di antara sifat-sifat Al-Qur'an adalah dinafikan, ditiadakan dari Al-Qur'an ini kebengkokan. Di mana konsekuensinya manakala dinafikan dari Al-Qur'an ini kebengkokan, ada dua perkara. Yang pertama tadi apa konsekuensinya ikhwah? Yang pertama, pada cerita-ceritanya tidak ada satu kedustaan pun. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, manakala dinafikan dari Al-Qur'an kebengkokan, pada perintah dan larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun keboliman dan tidak ada satu pun perkara yang sia-sia. Demikian barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan tafsir ayat yang kedua di pertemuan yang akan datang bismillah wa naktafi bi hadzal qadar zadakumullahu ilman wa hirsan wa ijtihadan subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.